وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل لحظة أبدا عدد نعم الله وإفضاله. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أين وصلنا؟ Dan gal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil amin sadu salam syafil amin husain sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain. Gal ma'alif rahimallahu taala nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darain amin. Mazilna fi bidayati sabaq wa qadrihi wa tartibihi ila an gal. Wa gala Abu Hanifah إنما أدركت العلم بالحمد لله تعالى وشكري فكلما فهمت وفقت على فقه وحكمة فقلت الحمد لله تعالى فازداد علمي. وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يشتغل بالشكر باللسان والجنان والأركان والمال ويرى الفهم والعلم والتوفيق من الله تعالى ويطلب الهداية من الله تعالى بدعاء له وتضرع إليه فإن الله هاد من استهداه. قال berkata Imam Abu Hanifah bahwasanya aku mendapatkan ilmu karena banyak memuji Allah dan bersyukur kepadanya. Di mana kullama fahimtu, setiap aku memahami suatu ilmu dan aku mendapatkan taufik untuk mengetahui suatu ilmu, maka aku katakan alhamdulillah. Fazdada ilmi, maka bertambah ilmuku. Wa hakadza, dan beginilah seharusnya litalibil ilm, bagi seorang yang mencari ilmu, an yastagila bisyukri, hendaknya menyibukkan diri dengan banyak bersyukur dengan lisan, banyak bersyukur dengan hati, janan, hati, dan banyak bersyukur dengan arkan, anggota badan, wal mal, dan juga dengan harta. Wa yaral fahma, dan dengan melihat bahwasanya pemahaman yang dia fahami, ilmu yang dia ketahui, dan taufik yang menjadikannya ingin terlintas belajar ilmu semata-mata datangnya dari Allah. Wa yatlubul hidayah minallahi ta'ala, dan selalu meminta, memohon kepada Allah datangnya petunjuk dengan cara bidu'a lahu, selalu berdoa kepadanya. Wa tadarru ilaihi, dan memohon kepadanya. Fa innallaha hadin man istahdah, karena sesungguhnya Allah Ta'ala memberi petunjuk siapa-siapa yang meminta petunjuk kepadanya. Fa ahlul haqi wa hum ahlus sunnah wal jamaah, maka ahlul haq itu yaitu mereka yang tergolong dalam golongan ahlus sunnah wal jamaah, Talabul haqqa minallahi ta'ala. Al-haqqal hadil mubin al-asim. Mereka itu meminta kebenaran daripada Allah SWT dengan kebenaran yang memberikan petunjuk yang sangat jelas, yang bersih atau terjaga dari segala macam kesesatan. Fahdahumullahu ta'ala wa asamahum anid dolalah. Maka Allah beri petunjuk karena mereka meminta. Dan Allah memberikan kepada mereka penjagaan dari segala macam kesesatan karena mereka memintanya juga. Wa ahlud dolalah. Sedangkan orang-orang yang sesat, a'jabu bi ra'yihim wa aqlihim, mereka itu merasa ujub, merasa kagum, sombong dengan pendapat mereka dan keintelektualan mereka, kepintaran mereka. Talabul haqqa minal makhluk al-ajiz wa huwal aql. Mereka itu mencari kebenaran dari sesuatu yang diciptakan oleh Allah Ta'ala, bukan dari Allah. Tapi dari sesuatu yang diciptakan oleh Allah Ta'ala, yaitu akal. Akal, pikiran. La yadriku jamil asya. Maka akal pikiran itu tidak bisa mengetahui segala sesuatu. Perumpamaannya seperti apa? Kal basar. La yabsuru jamil asya. Sama seperti mata. Mata itu tidak bisa meliputi segala hal. Bahkan yang ada di sekitar kita pun tidak bisa meliputi segala hal. Jadi mata kita tidak bisa menembus dinding. Mata kita tidak bisa mengetahui apa yang dibalik pintu. Mata kita tidak bisa melihat kepada apa yang disembunyikan dalam kantong kita. Itu mata terbatas. Itu pula akal kita terbatas. Semua yang diciptakan oleh Allah semuanya terbatas. Tapi kalau yang menciptakan mereka semuanya tidak terbatas. Yuhituhu kullu syai. Meliputi Allah SWT segala pengetahuan tentang apapun. Jumlah pasir yang ada di bumi. Jumlah manusia yang ada di bumi, yang pernah diciptakan ataupun yang masih belum diciptakan, jumlah daun-daunan, jumlah bintang gemintang ada di atas sana, jumlah gerakan yang ada di bumi, jumlah makhluk yang semuanya diciptakan, baik itu yang ada di lautan maupun di daratan, semuanya Allah mengetahuinya. Tapi kalau manusia tidak. Oleh karenanya, kalau kita minta petunjuk, minta kepada Allah Ta'ala. Jadi maksudnya, Imam Abu Hanifah itu mengatakan, bahwasanya hendaknya kalau kita ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maka hendaknya kita banyak bersyukur kepada Allah SWT. Setiap selesai belajar, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Syukur itu dengan arti yang sebenarnya, yaitu syukur dengan lisan, dengan kita membaca alhamdulillah. Itu kan segala, itu sebuah kenikmatan yang luar biasa. Nah, cuma seperti Ustaz katakan bahwasanya nikmat ilmu itu tidak bisa diketahui kecuali nanti suatu waktu ketika tertuntut untuk berbicara, tertuntut untuk mengetahui dan menjawab sebuah pertanyaan yang dia ketahui. Nah, disitulah nikmatnya ilmu. Disitulah kita tahu bahwasanya ternyata ilmu kita bertambah. Kenapa? Pertambahan ilmu pada diri seseorang itu termasuk sesuatu yang sifatnya maknawi, bukan hissi. Bukan mahsus, tapi sesuatu yang maknawi. Nggak bisa dijangkau dengan panca indera. Kalau kita bertambah ilmu, sekarang kita belajar. Nanti setelah selesai pengajian, ada yang berubah di dalam diri kita? Tidak ada. Bertambah ilmu kita, apakah bertambah ilmu kita itu dengan misalnya seperti gelas yang kita tuangkan di dalam gelas itu air, ditambah airnya, bertambah pula jumlah air yang ada di dalam gelas itu. Bisa dilihat kan, kalau air, kalau ilmu nggak bisa dilihat. Oleh karenanya, sesuatu nikmat yang sifatnya itu maknawi, itu banyak sekali yang menipu manusia sehingga mereka itu tidak bersyukur. Kata Imam Abi Hanifah, kalau kita ingin mendapatkan ilmu yang manfaat dan ditambah, serta ditambah, lalu ditambah terus oleh Allah Ta'ala, maka hendaknya harus kita bersyukur dengan syukur yang sebenarnya. Yaitu setelah belajar, alhamdulillah aku sudah belajar. Berapa banyak kita dapatkan di dalam satu pembelajaran saja. Satu majelis taklim saja. Satu jam pelajaran saja. Berapa itu yang kita dapatkan? Itu banyak. Nah, cuma kenikmatan itu serasa bukan suatu kenikmatan. Gitu. Apalagi yang malas-malas gitu. Belajarnya di pondok malas-malas. Nah, itu hadirnya ke taklim itu seakan-akan karena keterpaksaan. karena sebuah kewajiban gitu. Sehingga dia tidak menikmatinya. Dan dia tidak merasa bahwasanya dia itu mendapatkan sesuatu, bahkan seakan-akan dia itu merasa bahwasanya waktu itu begitu saja berlalu tanpa kenikmatan. Coba enggak ada taklim, kita majelasan enaknya. Coba habis subuh itu kita tidur, wah enaknya. Nah, itu pikirannya orang-orang yang malas. Pikirannya orang-orang yang dikendalikan oleh hawa nafsu dan setannya. Nah, selama kita termasuk yang dikendalikan oleh hawa nafsu dan setannya, kita tidak akan melihat segala sesuatu itu dari segi positif. Tidak. Nah, oleh karenanya, dikatakan oleh Habib Ali Habsyi, wa khalifin nafsa wa syaitana wa sihima. Jadi dalam burda sebutkan, wa khalifin nafsa wa syaitana wa sihima wa in mahadaka bin nasi fattahimi. Kalau seumpama keduanya itu seakan memberi nasihat kepada kamu, maka tudinglah dia bahwasanya itu bukan nasihat. Jadi jangan kamu percaya, tapi curigai dia. Jadi artinya apa? Jadi hawa nafsu itu harus dikendalikan, harus dilawan. Kalau enggak dilawan, ya enggak sampai-sampai. Kata Al-Habibul Haddad, kalau sudah yang di dalam hati ini sudah bersih, hawa nafsu dan setannya sudah dikendalikan, maka sorol ghaibu iyanan. Jadilah sesuatu yang gaib itu menjadi nyata. Nah, jadi itu tidak mungkin kita dapatkan kecuali dengan cara kita itu melawan hawa nafsu kita. Nah, melawan hawa nafsu itu termasuk daripada syukur kita dengan arkan. Apa arkan itu? Arkan itu anggota badan. Jadi termasuk daripada syukur dengan arkan itu adalah kita melawan. Tidak mengikuti hawa nafsu. Anggota badan itu diciptakan untuk kita. Iya, untuk kita. Untuk apa? Untuk apa kita diberikan tangan? Untuk apa kita diberikan mata? Untuk apa kita diberikan kaki? Untuk apa kita diberikan hati? Untuk apa kita diberikan lisan? Untuk apa kita diberikan anggota badan semuanya? Tidak lain adalah merujuk kepada satu ayat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa. Enggak ada disebutkan di situ illa liyanamun, liyal'abun, liyakulun, liyantashirun fil li'bah. Enggak ada? Ada. Enggak ada. Ah, itulah maksudnya gitu loh. Nah, jadi kalau sudah kita gunakan semua anggota badan itu sesuai dengan kehendaknya, yang tidak lain adalah hal-hal yang sifatnya positif, maka berarti kita telah bersyukur pada Allah Ta'ala. Kalau sudah bersyukur, ditambah. Nah, kalau nggak bersyukur, nggak ditambah. Sesuai dengan firman Allah dalam ayat yang lainnya. La in syakartum, wa la in kafartum, inna azabi. Nah, berapa banyak orang yang belajar di pesantren itu. Baik pesantren ini maupun di pesantren-pesantren lainnya. Tapi kenapa kok bukan semuanya itu jadi ulama? Kok cuma segelintir orang saja yang jadi ustazah? Yang lainnya mana? Ini ada 1.500. Tapi kenapa kok yang jadi ustazah itu cuma sekian orang? Tapi semuanya, semoga kita harapkan semuanya jadi ustazah ya, yang di sini. Karena kita beda sama mereka ya kan? Kita beda dari mereka. Kita ini adalah WWSD CPR. Jadi insya Allah semuanya jadi ustazah semuanya. Kenapa? Rahasianya itu satu. Karena mereka itu sudah bersyukur. Nah, bersyukur ini bukan cuma alhamdulillah ya saya pernah belajar. Enggak cukup itu saja. Syukur itu harus dengan syukur yang sebenarnya. Syukur yang sebenarnya itu adalah dengan melaksanakan 3 rukun syukur sekaligus. Yaitu dengan lisan. Kita selalu mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nanti ketemu sama gurunya, syukran saat antum sudah membimbing kami, saat syukran saat antum sudah ajari kami, saat itu syukur bilisan itu namanya. Selalu kepada Allah kita mengatakan alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah, hamdan yuafi ni'amu yukafi mazidah. Nah, terus begitu. Jadi selalu bersyukur, habis taklim syukur, habis hafal bersyukur. Kenapa? Kenikmatan Allah kepada kita itu sangat banyak. Paling besarnya kenikmatan kepada kita itu adalah nikmat taufik. Kenapa kamu berada di sini dan kenapa mereka yang di luar sana masih tetap di luar sana? Masih tetap mereka berpacaran. Masih tetap mereka berdurhaka pada orang tuanya. Masih tetap mereka suka berbohong. Masih tetap mereka itu tidak sholat jamaah. Masih tetap mereka itu dalam lingkungan-lingkungan yang tidak baik. Kenapa? Apa bedanya kita sama mereka? Enggak ada bedanya sama sekali. Enggak ada bedanya. Mereka makan, kita juga makan. Mereka tidur, kita juga Hidung mereka lubangnya ada? Kita juga kan? Ada tiga tah punya kamu? Ada tiga? Dua kan? Nah, sama. Lalu apa yang membedakan? Kenapa kamu berada di sini? Apakah orang tua yang melintaskan dalam hati kamu? Nak, nak, nak, kamu harus pondok, nak, nak, gitu. Hah? Siapa yang memberikan orang tua itu keluasan harta sehingga dia itu bisa membiayai kamu? Allah. Siapa yang memberikan kesehatan? Kalau soal kamu ingin, ya Allah, anak melihat dalwa-dalwa, pengen nandu belajar sana. Tapi dia itu kena penyakit anemia, misalnya. Na'udzubillah. Kena penyakit kanker payudara, misalnya. Kena penyakit, misalnya, kanker serviks. Kanker rahim, na'udzubillah. Bisa enggak ke sini? Enggak bisa. Kenapa? Kesehatannya enggak memungkinkan. Nah, siapa yang memberikan kesehatan pada kita? Nah, jadi itu nikmat besar, nikmat besar. Ingat kamu dulu sebelum masuk pondok, kamu enggak tahu apa-apa, sekarang bisa tahu. Kamu bisa baca sekarang. Kamu bisa sholat jamaah sekarang. Kamu sudah bisa bangun malam sekarang. Wajah kamu sudah bersinar. Bercahaya. Nah, dulunya hitam. Ya kan? Nah, sekarang sudah alhamdulillah bercahaya. Walaupun hitam tapi bercahaya. Gitu. Berkatnya ibadah yang kamu lakukan. Kamu satu hari saja di pondok itu sama seperti satu tahun di luar sana. Gitu. Nggak bisa kamu itu dapatkan ibadah yang kamu biasa lakukan di sini di luar sana. Nggak bisa. Nggak mungkin bisa. Ambil contoh kalau kamu berada di rumah ketika liburan. Nggak bisa kamu melakukan seperti di pondok. Bisa kamu di rumah. Habis sholat subuh. Sholat subuh jamaah, udah itu baca wirid sama-sama. Udah itu ada kuliah subuh. Dengarkan walaupun streaming dari Ustadz misalnya. Nanti jam 7 kita mandi. 7:30 kita belajar. Nggak ada Ustadznya, belajar sendiri sampai jam 12. Ada kira-kira di antara kalian? Nggak ada, nggak bisa. Nanti kalau kamu sudah jadi nenek-nenek tua. Emang ada nenek muda? Nanti kamu lihat. Renungkan, pikirkan, cermati sejarah hidup kamu yang sudah berlalu itu. Kamu tidak akan mendapatkan waktu yang paling indah seindah ketika kamu di pondok. Kamu tidak akan mendapatkan waktu yang paling penuh dengan ibadah sepenuh ketika kamu di pondok. Camkan baik-baik itu. Nah, gunakan kesempatan. Ingat, masa depan kita tergantung kepada masa lalu kita. Sebenarnya apa yang kita laksanakan sekarang membangun akan masa depan kita. Itulah yang terjadi. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jadi kalau sekarang kamu bangun dengan baik, akan baik pula nanti hasilnya. Tapi kalau bangun dari sekarang dengan jelek, akan jelek pula hasilnya. Jadi tanpa terasa orang-orang yang di luar sana ya. Semoga kenikmatan yang kita dapatkan ini terus berkesinambungan terus. Jangan cuma sampai hanya setahun dua tahun, tapi terus sampai kita meninggal, tetap kita itu diberikan taufik oleh Allah Ta'ala untuk berbuat baik. Nah, itu di luar sana itu. Walaupun baiknya bagaimana. Walaupun dia itu tidak tersentuh dengan hal negatif di luar sana. Tapi tetap, dia itu tidak akan mendapatkan keberkahan seperti yang kalian dapatkan. Keberkahan yang kalian dapatkan itu terus akan menuai kebaikan demi kebaikan, kebaikan demi kebaikan, terus sampai akhirnya meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Di antara kebaikan itu, kamu akan mendapatkan pendamping yang soleh. Yang akan membawa kamu ke arah kebaikan. Nanti punya anak-anak yang soleh, solehah. Gitu. Yang akan menjadikan hidup mereka itu adalah sebuah perjuangan dan berkesinambungan daripada perjuangan Nabi Muhammad SAW. Membanggakan Nabi Muhammad. Membanggakan kamu, mengharumkan rumah tangga kamu, mengharumkan nama keluarga kamu. Dan lain sebagainya. Itu yang akan terjadi terus. Rentetan-rentetan kenikmatan kamu akan dapatkan berkat sekarang. Itu yang terjadi. Gak mungkin luput. Gak mungkin. Jangan percaya kepada hawa nafsu. Jangan percaya. Jangan percaya kepada setan. Ingat. Wa'sihima wa khalifin nafsa wa syaitana wa'sihima wa'in mahadaka bin nusifat tahimi. Jadi jangan percaya kepada mereka. Karena ini yang sudah yang pasti ini seperti ini. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala. Kulumri'in bima kasabah. Tergadaikan. Apapun yang kamu lakukan, tergadaikan. Kalau kamu lakukan kebaikan, berarti Allah hutang kepada kita kebahagiaan. Suami yang soleh, rezeki yang barokah, anak-anak yang soleh dan soliha. Itu pasti. Kenapa? Jazaul hasanah hasanatun ba'daha. Wa jazaul sayyi'atun ba'daha. Jadi balasan daripada sebuah kebaikan, kamu akan terlintas untuk berbuat baik selanjutnya. Kamu akan mendapatkan kebahagiaan selanjutnya. Terus, ketika kamu sekarang itu belajar ilmunya Nabi Muhammad yang diajarkan sekarang ini, nikmat nggak? Nah, kamu akan mendapatkan nikmat berikutnya. Nah, tapi ketika kamu berbuat maksiat, nanti kamu akan mendapatkan kesengsaraan berikutnya. Kesengsaraan itu meliputi kamu melakukan dosa berikutnya. Yang tidak lain dosa itu adalah kemurkaan Allah yang nanti menjadi sebab kamu itu akan dibakar di api neraka. Itu kenikmatan apa? Kenikmatan. Itu bala, bukan nikmat. Tapi dengan cara kita beribadah semacam ini, dengan cara kita hadir majlis taklim seperti ini, kita nikmat. Alhamdulillah. Jazaul hasanah hasanatun badaha. Akhirnya timbul, ya Allah, ana ingin sholat duha. Ya Allah, ana ingin sholat isyraq. Ya Allah, aku ingin berakhlak yang baik. Ya Allah, aku ingin tetap di sini. Nah, itu semua lintasan-lintasan itu, sebab-sebabnya itu adalah karena kita itu telah berniat dengan niat yang baik. Bahkan kita bukan hanya berniat yang baik, tapi kita sudah melakukan sebuah kebaikan. Sehingga Allah balas kebaikan itu dengan kebaikan yang berikutnya. Nah, itu. Nah, itulah yang kita harapkan. Jadi berikutnya ini bukan hanya berikutnya saja, tapi berikutnya dan berikutnya. Dan berikutnya dan berikutnya. Selalu berikutnya sampai kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Itu yang kita harapkan. Gitu. Nah, oleh karenanya jadi sabar. Belajar itu bukan apa, bukan sebentar. Bukan kilat. Nggak ada belajar kilat itu. Belajar kilat itu bagi mereka yang berpikiran seperti orang luar. Kalau belajar kita bukan kilat. Ta'allamu minal mahdi. Belajar itu waktunya enggak terbatas. Sama seperti sabar. Sabar itu enggak ada batas. Aku sabar. Tapi ingat ya. Sabar itu semuanya ada batasnya. Nah, itu kata-kata orang munafik itu. Sabar itu enggak ada batasnya. Siapa bilang ada batasnya? Ada disebutkan dalam Al-Quran? Enggak ada. Ada disebutkan dalam hadis? Enggak ada. Sabar itu enggak ada batasnya. Aku sabar loh kalau di pondok. Tapi kalau di luar pondok enggak sabar. Nah, itu bukan sabar itu namanya. Nah, jadi sabar itu enggak ada batasnya. Dimanapun kamu berada, sabar. Umur berapapun, sabar. Sabar itu ada batasnya. Kalau sudah tua, hilang sudah sabarnya. Enggak ada batasnya. Gitu. Jadi sabar, sekali sabar, terus sabar. Sekali berilmu, terus berilmu. Sekali taat, terus taat. Sekali dapat nikmat, terus dapat nikmat. Sekali diridhoi, terus diridhoi. Sekali dipandang oleh Allah Ta'ala dengan rahmat, terus dipandang sampai meninggal dalam keadaan seperti itu. Gitu. Oleh karenanya, jadi yang kalian rasakan sekarang itu nikmat yang luar biasa. Yang bukan semua orang bisa merasakannya. Nah, jadi rasakan nikmat itu. Rasakan nikmat itu. Allah Nabi SAW telah bersabda dalam hadisnya, coba lihat bagaimana. Renungkan hadis ini dan renungkan dengan apa yang terjadi pada kalian. Rasulullah bersabda, "Ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha illa zikrullah wa mawalah." Jadi semua dunia ini, dunia bundar ini, dari mulai Allah ciptakan dunia ini, sama sekali Allah tidak pernah melihatnya. Dengan pandangan rahmat, tidak pernah. Allah melihat ke dunia karena ada hamba soleh yang dilihatnya. Allah melihat kepada dunia karena di situ ada hamba yang hatinya bersih. Karena di situ ada hamba yang akhlak yang baik. Karena di situ ada hamba yang meneruskan perjuangan kekasihnya Nabi Muhammad. Karenanya melihat. Kalau nggak ada mereka, nggak dilihat. Nggak dipandang dunia ini. Sedangkan kita itu, dunia ini akan utuh. Selalu asalkan masih ada pandangan Allah. Kalau sudah Allah tidak ada memandangnya, sudah putus pandangan Allah Ta'ala, disitulah akan terjadi hari kiamat. Nah, jadi, nanti bayangkan, dunia ini seisinya kata Nabi Muhammad SAW, semua mal'un. Di mana saja tempat, itu mal'un. Artinya apa? Jauh dari rahmat Allah. Jauh dari keberkahan Allah. Jauh dari segala macam ketaatan. Kecuali zikir Allah. Kecuali yang berkaitan dengan zikir Allah. Tempat yang berkaitan dengan Allah. Teman-teman yang selalu berzikir pada Allah. Sesuatu yang menjadikan kita sebab untuk mengingat pada Allah. Nah, itu tidak mal'un. Nah, tempat ini bukan mal'un. Kalian sekarang bukan mal'un. Nah, tapi, kapan kita itu sudah kembali lagi ke dunia, masuk ke dalam dunia, maka kita akan menjadi mal'un. Oleh karenanya, jadi hati ini supaya tidak mal'un bagaimana? Jangan ada tempat dunia di dalam hati kita. Sehingga apa? Tidak mal'un. Kecuali, yang dikecualikan itu oleh Nabi Muhammad SAW. Illa zikrullah wa mawalah. Wa mawalah itu banyak. Wa mawalah zikrullah. Wa mawalahu zikrullah. Al-galbu. Itu termasuk dikecualikan. Yang ada di dalamnya itu zikir Allah. Zikir Nabi, zikir salihin, nah itu. Nah, tapi kalau sudah hubud dunia masuk dalam hati, nah itu termasuk yang mal'unah. Lisan kita, Selalu dunia yang disebutkan, nah, termasuk yang mal'unah. Nah itu, jadi semua dalam segala hal. Ad-dunia, punya dunia dan seisinya yang ada di atasnya. Lisannya, tangannya, kakinya, semuanya. Tempat, rumah, musholla, buku yang kita punya, semuanya itu. Kalau enggak mal'un, ya bukan mal'un. Kalau enggak mal'un, berarti yang dikecualikan. Nah, yang dikecualikan cuma satu. Zikrullah wa mawala. Jadi yang berkaitan dengan zikir Allah. Ini gelas ini berkaitan dengan zikir Allah, enggak? Oh, berkaitan. Kenapa? Diminum sama orang yang suka berzikir kepada Allah. Hah? Bukan mal'un. Barokah. Dipandang oleh Allah Ta'ala. Minuman ini termasuk dunia. Iya, termasuk dunia. Berarti mal'un. Iya. Tapi lihat dulu. Ada kaitannya enggak dengan ahli zikir? Dengan zikir Allah. Oh, ada kaitannya. Diminum oleh orang yang berzikir kepada Allah Ta'ala. Oh, jadi bukan mal'un dikecualikan. Semua. Jadi baju kita, kendaraan kita, seluruhnya seperti itu. Oleh karenanya, kita diperintahkan oleh Nabi SAW dan juga para ulama untuk selalu mengambil keberkahan. Karena keberkahan itu bisa menjadi sebab kita bahagia. Dan keberkahan itu tidak lain diambil dari sumbernya. Sumber ketaatan. Tidak ada sumber kemaksiatan. Sumber ketaatan itulah yang menyumberkan keberkahan. Semua keberkahan apapun yang berkaitan dengan ilmu, berkaitan dengan diri kita, berkaitan dengan harta kita, semuanya keberkahan itu berangkatnya bersumber daripada sebuah ketaatan. Dari orang yang taat atau dari pekerjaan yang kita lakukan. Maka menjadi barokah. Kalian ingin hidup barokah? Bangun dari sekarang. Dibangun dari sekarang. Jadi apa yang kalian bangun sekarang itu bukan hanya untuk kalian, enggak. Tapi untuk nanti suami kalian. Nanti untuk harta kalian. Nanti untuk anak kalian. Nanti untuk air susu yang kalian keluarkan. Untuk menyusui anak-anak kalian. Itu semua itu menjadi barokah berkat sekarang. Kalau kamu dari sekarang sudah makan hartanya orang lain. Yang tidak diridhoi oleh Allah Ta'ala. Yang diharamkan. Nah, nanti kamu dapatnya keapesan. Syu'um wal halakah. Kesengsaraan. Itu yang didapatkan. Nah, oleh karenanya banyak-banyak bersyukur. Dengan lisan, alhamdulillah. Dengan jana, dengan hati, dengan kita itu mengatakan, ya Allah, semua yang aku dapatkan ini semua karena-Mu, ya Allah. Kalau bukan karena-Mu, tidak mungkin aku mendapatkan kenikmatan ilmu ini. Oleh karenanya, ilmu itu adalah bukan milik kita, milik kaum muslimin semuanya. Jadi kita itu digunakan, kita itu seperti robot. Disetting oleh Allah Ta'ala punya ilmu, disetting oleh Allah Ta'ala menghafal ilmu. Nah, disetting oleh Allah Ta'ala untuk menyebarkan ilmu itu. Gitu. Semoga kita termasuk disetting semacam itu. Nah, kemudian yang ketiga, syukur dengan arkan, syukur dengan anggota badan dengan cara mengerahkan seluruh anggota badan kita itu dari mulai mata, lisan, tangan, kaki, perut, maupun kemaluan serta lidah kita. Semuanya itu untuk beribadah kepada Allah SWT. Dengan begitu kita termasuk orang yang bersyukur. Dengan kita bersyukur kita akan bertambah ilmunya. Dengan bertambah ilmunya akan barokah ilmunya, bermanfaat ilmunya dan semoga kita semacam itu. Bukan hanya kita dan semoga seluruh santriwati dan seluruh santri yang ada di dunia semuanya dibukakan Allah Ta'ala dengan futuhal arifin. Dengan ilmu laduni. Dengan gampang memahami Al-Quran. Dengan gampang memahami segala macam ilmu yang diajarkan itu dengan bentuk hakikat pemahamannya. Yaitu yang bersambung dengan Nabi Muhammad SAW. Dijaga kita dari segala macam fitnah. Dijaga kita dari segala macam kesalahan lidah. Dan dijaga kita daripada segala kesalahan, tarigah, jalan maupun pikiran serta pandangan dan semoga kita semua selalu diiringi oleh taufik Allah SWT dan berkesinambungan sampai kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah indal maut ala hadiniya walikul niyatin saliha wala mana wasabar salih al-fatiha. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا